Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ سَنَقْرَأُ Kitab al-ilmi, kita akan membaca kitab Kitabul ilmi Naab yang berkaitan dengan fatwa haul al-ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Sekarang masuk kepada fatwa yang ke-34. Wasu'ila rahimahullahu ta'ala ana mutakhassisun fi ilmil kimiyai wa utabi'ul buhutha wa dirasati allati tasduru fi hadhal majali likai astafida wa ufida min dhalika fi ayyi majalin a'malu bihi sawa'an madrasatan aw masna'an مع العلم بأن ذلك يشغلني عن طلب العلم الشرعي فكيف أوفق بينهما. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, aku belajar spesialis di dalam ilmu kimia dan aku mengikuti pembahasan-pembahasan dan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan materi ini, yaitu materi pelajaran kimia, agar aku bisa mendapatkan faedah dan memberikan faedah dari ilmu tersebut ketika aku bekerja. Sama saja, naam, memberikan faedah di sekolahan ataupun di perusahaan. Ma'al ilmi, dan suatu yang perkara yang perlu diketahui bahwa hal itu, kesibukan tentang belajar ilmu-ilmu tersebut, yusghiluni, menyibukkan aku dari menuntut ilmu syar'i. Maka bagaimana aku menggabungkan di antara keduanya? Maka beliau menjawab, fa'ajaba biqaulih, maka beliau menjawab, ara anna at-tawfiqa bainal ilmaini yumkinu bihaisu tarkuzu ala al-ilmi syar'i wa yakunu huwa al-asl ladayka wa yakunu talabul ilmi al-akhar ala sabilil fudul. Maka beliau menjawab, aku berpendapat bahwa sungguhnya menggabungkan dari dua ilmu tersebut yumkin, memungkinkan hal itu dilakukan. Bihaisu, tentunya engkau lebih konsentrasi, tarkuzu, lebih konsentrasi terhadap ilmu syar'i. wa yakunu huwal aslu ladaika. Dan itulah yang mendasar bagimu, yang engkau harus pelajari. Naam, ilmu syar'i dahulu. Naam. Wa yakunu talabul ilmi al-akhar, adapun mencari ilmu yang lain selain ilmu syar'i itu hanyalah sekedar tambahan. Naam. Bukan suatu pokok. Adapun yang pokok seseorang di dalam belajar ilmu adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu-ilmu selain dari ilmu syar'i yang utama. Sehingga yang pokok yang harus kamu lebih konsentrasi, lebih mencurahkan daya dan upaya adalah ketika menuntut ilmu syar'i. Adapun pelajaran yang lain, ilmu yang lain selain ilmu syar'i adalah sifatnya tambahan. Summa ma'adzalik tumarisu hadzal ilma tsaniya min ajli maslahatin ta'udu 'alaika wa 'ala ummatika bil khair. Mislu an tastadilla bi dirasati hadzal ilmi 'ala kamali hikmatillahi azza wa jalla wa rabbitil asbaba bi musabbibatiha. Kemudian bersamaan hal itu, engkau harus selalu melatih dirimu dengan ilmu yang kedua agar mendapatkan maslahat yang kembalinya kepadamu dan kepada orang-orang yang di sekitarmu untuk mendapatkan kebaikan. Contohnya, naam, ya, belajar ilmu kimia tapi dalam rangka untuk mendapatkan maslahat. Mislu antastadilla bidirasati hadzal ilmi. Engkau belajar ilmu syar'i untuk menunjukkan bahwa ilmu tersebut, apa yang engkau pelajari, kamalu hikmatillah. Naam. Termasuk dari kesempurnaan dari hikmah Allah azza wa jalla. Naam. Wa rabbit, maka selalu gendengkan, hubungkan, ya, sebab-sebab dengan penyebabnya. Ya, tidak murni dengan hal itu tadi. Semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga, naam, semuanya terbimbing. Apa yang terjadi? Semuanya, naam, penyebabnya adalah Allah. Wa ma ila dzalik mimma ya'rifu ghairuna. Dan apa, dan naam, dari hal itu, dari apa-apa yang selain kita, naam, mengetahuinya. Yaitu engkau dan yang lainnya. Wala na'rifu, kata beliau, aku tidak mengetahui ilmu tersebut. Fi hadhil ulum, aku tidak mengetahui, kata beliau, tentang ilmu kimia. Fa'ana akul, maka aku katakan, istamir fi talabil ilmi syar'i, watlubil akhara, lakin ij'alil ahamma wal murakkaza 'alaihi huwal ilmu syar'i. Naam. Istamir. Terus meneruslah engkau di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, terus menerus. Watlubil akhara, kemudian naam, belajar ilmu yang lain. Lakin, maka beliau memberikan tanbih, memberikan ya peringatan. Lakin akan tetapi, ij'alil ahamma, jadikan yang paling penting, yang paling mendasar padanya, yaitu pada seseorang yang belajar adalah ilmu syar'i. Yaitu ilmu syar'i. Ini yang harus jadikan suatu yang mendasar. Bukan jadikan ilmu pengetahuan yang lain dari selain ilmu syar'i menjadi suatu yang pokok utama. Kemudian ilmu syar'i adalah sampingannya. Lah. Nah, ini kekeliruan yang sangat besar. Taib. Ya. Ilmu syar'i dipelajari kalau waktu-waktunya yang lenggang saja, yang kosong saja. Yang sebenarnya harusnya, nah, seseorang berkonsentrasi terhadap ilmu syar'i, serius, kemudian mencari ilmu tambahan yang lainnya. Kemudian masuk kepada pertanyaan atau fatwa yang ke-35. Su'ila fadilatu syekh, ayya kutubi tafsiril Qur'ani tansahu bikiraatiha, atau ayu kutubi tafsiril Qur'ani tansahu bi qira'atiha wa hifdzul Qur'ani idza hafizal insanu wa nasiya fahal hunaka wa'idun fihi wa kaifa yahfazul insanu wa yuhafizu ala ma hafiza. Ditanyakan kepada beliau Fadilatul Syekh rahimahullah, kitab tafsir Quran apa yang engkau nasihati, yang engkau nasihatkan untuk na'am dibaca dan menghafal Al-Quran. Dan jika seseorang menghafal Al-Quran wa nasiya, kemudian dia lupa, apakah di sana ada ancaman di dalam hal ini? Dan bagaimana cara menghafal seseorang dan terus-menerus dia berada di hafalan apa yang telah dihafalnya? Nah, fa ajaba bi qauli, beliau menjawab, Al-Qur'anu wa ulumuhu mutanawwi'atun. Qur'an dan ilmu-ilmunya mutanawwi'ah. Nah, bermacam-macam bentuknya. Nah, wa kullu mufassirin yufassirul Qur'ana yatanawwalu turuqan atau tarfan min hadhil ulumi. Tarfan min hadhil ulumi. Wa la yumkinu ayyakuna tafsiran wahidan yatanawwal Qur'ana min jami'il jawanib. Dan setiap ahlu tafsir, orang yang menafsirkan Al-Quran, ahlu tafsir, dia menafsirkan Quran dari bentuk ilmu-ilmu ini, yaitu macam ilmu cabangnya. La yumkinu, tidak mungkin dia menafsirkan hanya satu tafsiran terhadap Al-Quran yang meliputi seluruh sisinya. Nah, karena bermacam-macam bentuk tafsiran dalam Al-Quran. Sehingga tidak mungkin dia menafsirkan Al-Quran meliputi semua sisi dari bentuk-bentuk tafsir Al-Quran. Kemudian beliau memberikan contoh. Faminal ulama'i man rakkaza fi tafsiri ala tafsir al-athari. Ay ala ma yu'tharu ani sahabati wa tabi'in kabni Jarir wa Ibnu Katsir. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkan Al-Quran dengan tafsir al-athari, asar-asar dari para sahabat dan para tabi'in. Asar-asar, naam, dari para sahabat dan para tabi'in. Seperti Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang menafsirkan man rakkaza ala tafsirin nadhari kazamakhsyari wa ghairihi. Di antara mereka ada yang menafsirkan Al-Quran dari ya segi akal. Seperti Zamakhsyari wa ghairihi. Nah, dan Zamakhsyari terdapat banyak kekeliruan. Nah, di dalam tafsirnya. Walakin ana ara an yufassir al-ayata huwa binafsihi awwalan. Ayyukarriru fi nafsi anna hadha huwa makna al-ayah. Akan tapi kata beliau, aku berpendapat menafsirkan ayat dengan makna ayat itu sendiri. Nah, ya, maknanya apa di dalam ayat tersebut? Konteks katanya apa maknanya? Itu beliau anjurkan yang pertama untuk mempelajari tafsir sehingga tidak na'am ya terlalu jauh di dalam na'am mengetahui tafsir Al-Qur'an. Ayyukarriru fi nafsi anna hadha huwa ma'nal ayah. Na'am, dia mengulang-ulang makna dari ayat tersebut. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu yuraji'u ma katabahul ulama fiha. Kemudian dia memurajaah, melihat na'am, merujuk kepada apa-apa yang telah ditulis oleh para ulama tentang tafsir-tafsir yang ada. Sehingga dia kokoh. Sudah ada dasarnya, maknanya ini. Nah, barakallahu fikum. Lianna hadha yufiduhu ayyakuna kawiyan fit tafsir ghaira alatin ala ghairi. Karena hal ini yufidu akan memberikan manfaat baginya, yaitu berupa kekuatan di dalam naam dia memahami tafsir Al-Quran tanpa butuh kepada yang lainnya. Naam, karena sudah tahu maknanya. Naam. Wa kalamullahi mundu bu'ithar rasulu ilal yaumi bilisanin arabiyyin mubinin. Dan kalamullah sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, ilal yaum, sampai hari ini, bilisanin dengan lisan Arab, mubinin, yang jelas. Nah, ya, sehingga tidak ada kata suatu yang sulit. Nah, ini bilisanin Arabi, Arabiyin, dengan lisan Arab. Maka kita sebagai orang ajam, nah, tentunya harus mempelajari bahasa Arab. Karena nah, mengetahui bahasa yang Al-Quran diturunkan dengan bahasa tersebut. Nah, barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan tafsir bukan antum melihat tafsir kemudian terjemahan Al-Quran yang ada di hadapan antum. Lah, tafsir apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Maknanya ini. Kadang-kadang disebutkan naam semakna katanya ini. Atau makna penjelasannya dan yang lain sebagainya di dalam tafsir. Sehingga penting seseorang untuk ya belajar bahasa Arab yang Al-Quran diturunkan dengan bahasa tersebut. Bukan bahasa ajam. Nah, maka seseorang hendaknya bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Naam. Yarju ajran minallah. Mengharap pahala dari Allah dengan belajar bahasa Arab. Namun dapat pahala antum niatkan untuk memahami Al-Quran. Memahami naam kitab. Kitabullah wa sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui Al-Quran dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menyampaikan naam arahan naam kepada para sahabatnya, nasihat kepada sahabatnya dengan bahasa Arab. Bukan dengan bahasa Indonesia. Bukan dengan bahasa Inggris. Naam. Bahasa Arab. Maka yang pertama untuk dipelajari bahasa adalah bahasa Arab. Sibukkan dengan bahasa Arab. Naam. Wa in kana yajib ar-ruju'u ila tafsir sahabah. Naam. Li'annahum adra an-nas bi ma'anihi. Dan wajib untuk merujuk kepada tafsir para sahabat. Apa yang diinginkan oleh naam Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum adra an-nas bi ma'anihi. Karena para sahabat adalah manusia yang paling mengetahui tentang makna-makna Al-Quran. Nah, karena para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila kutubil mufassirin at-tabi'in. Kemudian kepada kitab-kitab mufassir para tabi'in. Lakin ma'adhalik la ahad yastaw'ibu kalam Allahi azza wa jalla. Akan tapi bersamaan hal itu tidak ada seseorang yang bisa menerangkan secara rinci detail naam kalamullah. Sehingga ada jenis-jenisnya, macam-macamnya. Sehingga tidak ada satu tafsir kemudian meliputi seluruhnya lah. Nah, sehingga perlu ada tahapan. Tahapan ini, tahapan berikutnya, tahapan berikutnya. Barakallahu fikum. Falladhi ara anna tariqata al-musla ayyukarrir al-insanu tafsir al-ayati fi nafsi. Maka aku berpendapat bahwa cara yang terpilih adalah seseorang mengulang-ulang tafsir ayat secara maknanya. Baik. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu yuraji'u kalam al-mufassirin. Kemudian setelah itu dia merujuk kepada ucapan para mufasir. Fa idza wajada mutabiqan fa hadza mimma yumkinu min tafsir Quran wa yassiruhu lahu. Maka jika dia dapatkan tafsir yang mutabiqan, yang sesuai, yang benar, fa hadza, maka ini memungkinkan baginya untuk membaca tafsir Quran tersebut dan ini termasuk sesuatu yang memudahkan baginya. Wa in wajada mukhalifan raja ila shawab, maka jika dia mendapatkan tafsir Al-Qur'an mukhalifan yang menyelisihi, raja ila shawab, maka dia kembali kepada yang benar, yang shawab. Jangan diikuti yang salah. Wa amma hafizul Qur'ana, nah, wa amma hifdzul Qur'ani fa tariqatu hifdzihi takhtalifu min syakhsin lil akhar. Nah, adapun menghafal Al-Qur'an, maka caranya menghafal takhtalifu, berbeda-beda seseorang dengan yang lainnya. Ba'dun nas yahfadzul Qur'ana ayatan ayatan, sebagian manusia ada yang menghafal Al-Quran satu ayat demi satu ayat. Satu ayat, satu ayat. Bimakna, maknanya kata beliau, annahu yahfadu ayatan yakra'uhu awalan, summa yuraddiduha sanian, wasalisan hatta yahfadoha. Maknanya adalah dia menghafal satu ayat, dia baca sekali, kemudian baca dua kali, dia baca tiga kali, hatta yahfadzah, sampai dia menghafalnya. Satu ayat dia baca, terus mengulang-ulang satu ayat tersebut, sampai dia menghafalnya. Ini ada naam cara yang seperti ini. Model yang bentuknya seperti ini. Dia satu ayat, dia baca berulang-ulang, naam kemudian berpindah kepada ayat berikutnya, berulang-ulang sehingga sampai hafal. Baik. Kemudian summa yahfadzu allati ba'daha, kemudian dia menghafal ayat yang setelahnya. Telah hafal satu ayat, diulang-ulang, benar-benar hafal, kemudian berpindah kepada ayat berikutnya. Ini cara menghafal. Mungkin ini nam ada sebagian yang menggunakan cara yang seperti ini. Summa yukmilu sumuna au asumna au ruba'al juz'i au ma asbaha dzalik. Atau kemudian ada seorang yang menyempurnakan membaca sumun, ya, 1/8 atau 1/4 dari juz atau yang semisal dari hal itu. Itu wa ba'dun nas yaqra'u ila sumun jami'an. Sebagian manusia ada yang menghafal 1/8 al-nam juz. 1/8. Jadi hampir satu juz dia baca. Alat na'am wa yuraddiduhu hatta yahfadahu, dan dia mengulang-ulang 1/8 dari satu juz tersebut, dia ulang-ulang sampai dia menghafalnya. Ada yang model seperti ini, namun ini kelasnya lebih tinggi lagi, ya, satu ayat saja. Naam, mungkin ada sebagian yang merasa sulit sehingga naam, ya, apalagi 2, 3 atau 1 halaman atau setengah atau 1/8 lebih sulit tentunya. Maka ini ada sebagian manusia yang menghafal 1/8, dia ulang-ulang sampai dia hafal. 1/8 juz, 1/8 na'am juz. Wa mislu hadza la yumkinu an nahkuma 'alaihi bi qa'idatin 'amatin. Maka tidak mungkin kami menghukumi, ya, cara menghafal dengan satu kaidah saja yang umum. Satu kaidah. Tetapi beliau menyampaikan kaidah secara umum. Fanaqulu, maka kami katakan lil insan, kepada manusia, istamil ma tarahu munasiban laka fi hifdzil Qur'an. Ini kaidah secara umum, bahwa gunakanlah apa yang engkau pandang sesuai bagimu di dalam menghafal Al-Qur'an, ya. Antum bisa 2 ayat, naam, kemudian ulang-ulang 3 ayat, ulang-ulang sampai awal, kemudian berpindah kepada ayat yang berikutnya, yang itu hal itu yang sesuai, maka lakukan. Nah, satu halaman antum baca dalam satu hari, diulang-ulang, kemudian diulang-ulang. Nah, hal itu sesuai bagi antum, mudah bagi antum, antum lakukan. Nah, apa yang antum mampu, apa yang antum anggap mudah. Sehingga tidak ada alasan untuk seseorang tidak menghafal Al-Quran. Nah, lakinnal muhim ayakuna indaka ilmun lima hafidta mata arat terruju'a ilaihi. Akan tapi suatu yang penting, hendaklah pada dirimu ada ilmu dari apa yang engkau hafal, sampai jika engkau inginkan, namun untuk kembali kepada apa yang engkau inginkan, bisa mengambilnya, ya, dalil tersebut yang engkau hafal. Jadi menghafal dengan mengetahui arti lebih mudah. Nah, wa ahsanu ma ra'aitu fil ilmi annal insan idza hafidha syai'an al yauma yaqra'uhu mubakkiran as-sabahat tali. Maka yang paling bagus yang aku na'am pandang di dalam mengetahui hal ini, annal insan, bahwa seseorang jika telah menghafal sesuatu dari Al-Quran, ya, satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran pada hari ini, maka hendaklah dia mengulang kembali besoknya di pagi hari. Nah, fa inna hadza yu'inu katsiran ala hifdzi ma hafidhahu fil yaumil awwal. Maka ini sangat membantu sekali di dalam menghafal apa yang telah dihafal pada hari yang pertama. Di awal dia menghafal, kemudian besok di pagi harinya dia ulang. Maka ini sangat membantu untuk memperkuat hafalan yang telah dihafal. Nah, kata beliau rahimallahu, hadza syai'un fa'altuhu ana. Inilah cara yang aku tempuh. Ini beliau melakukan seperti itu, memurajaah apa yang dihafal pada hari sebelumnya, kemudian di pagi hari dia ulang kembali. Nah, fa inna hadza yu'inu ala hifdzil jayyid. Kata beliau bahwa cara yang seperti ini, yaitu mengulang-ulang dari apa yang telah dihafal, akan membantu hafalan dengan bagus. Ammal wa'idu ala man yansa. Adapun ancaman bagi orang yang lupa terhadap apa yang dihafal di dalam Al-Quran. Qala al-imamu Ahmad. Al-imamu Ahmad mengatakan, ma asyadda ma waradafi. Betapa beratnya, naam, ancaman yang akan didapatkan, kata beliau. Ay hifdhu hafidhu ayatan wa nasiyahat. Yaitu seseorang menghafal satu ayat, kemudian dia melupakannya. Wal muradu bidzalik, maka yang dimaksud dengan hal itu apa? Man a'radu anha hatta taraka. Yaitu orang yang berpaling dari Al-Quran, ayat-ayat yang dia hafal, naam, hatta taraka, sehingga dia meninggalkannya. Dia berpaling. Nah, meninggalkan total. Naam, wa amma man nasiyaha li sababin tabi'i au li asbabin kanat wajibatan azghalatu, kanat wajibatan azghalatu, fa inna hadza la yalhaqu bihi ismun. Adapun seseorang yang melupakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang telah dia hafal karena sebab tabiat, ya, manusia pelupa, wajar, tabiat itu namanya. Tayib, dia sudah mengulang, ya, lupa. Dia tidak naam berpaling. Naam, dia lupa, atau dengan sebab-sebab yang sebab itu dia lakukan karena suatu kewajiban yang menyibukkannya untuk mengulang-ulang, maka ini tidak termasuk dari, ya, dosa yang didapatkan. Baik. Kata beliau mengambil dalil dari Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa, naam, kecuali sesuai kadar kemampuannya. Mungkin barakallahu fikum, ada di antara kita sibuk di dalam seharinya untuk mencari ma'isah kepada untuk keluarganya. Nah, ini kesibukan yang menyibukkan dia untuk mengulang-ulang dari apa yang telah dihafal. Nah, maka ini salah satu di antara sebab. Nah, di antara sebab yang hal itu tidak termasuk. Tapi tentunya seseorang punya semangat. Nah, di sela-sela waktu kosong, memanfaatkan waktu, nah, sebaik-baiknya, sehingga agar apa yang dihafal tidak hilang. Waqad sabata 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla bi ashabi fa nasiya ayatan fa dzakara ahadu sahaba biha ba'da shalah Faqala halla kunta dzakartani biha. Dan telah tertetapkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengimami sholat bersama sahabat. Maka beliau lupa satu ayat. Maka salah satu dari sahabat mengingatkan kepada Rasulullah SAW setelah sholat. Dia ingatkan. Ya tadi naam ada gak yang dibaca. Nah, maka Rasulullah mengatakan hal lakun tadzakartani biha. Nah, mengapa tadi engkau tidak mengingatkan aku? Nah, di dalam sholat. Ini menunjukkan bahwasanya ini lupa secara tabii, tabiat manusia. Barakallahu fikum. Wal insanu alladhi yansahu tahawunan bihi wa i'radan anhu la syaka annahu khasirun wa anna mustahiqqul ismi. Maka seseorang yang melupakan apa yang telah dihafalkan dari Al-Quran, dahawunan, dengan bermudah-mudahan, wa i'radan, dan dengan na'am berpaling dari apa yang telah dihafalkan, tidak diragukan bahwasanya ini kerugian, dan dia layak mendapatkan dosa. Wa ammal ladzi yansahu li syai'in wajibin alai au jabahu Allah subhanahu wa ta'ala alai au nisyanan tabi'iyan fa hadza la yalhaquhu syai'un. Adapun seorang yang lupa dari apa yang dihafalkan dari Al-Qur'an dikarenakan suatu yang wajib yang dibebankan oleh dirinya yang Allah wajibkan kepadanya, maka atau dia lupa secara tabiat, maka dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari dosa. Baik. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqtahi bihadzal qadar. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.